السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوتي والأخوات في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pada sore hari ini kita ditakdirkan untuk bisa bertemu kembali dan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ini sebagai amalan yang saleh, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram, bab az-zikr wa du'a, melanjutkan beberapa hadis yang masih berkaitan dengan bab az-zikri wa du'a. Dan ini termasuk dalam Kitabul Jami' di lembaran-lembaran terakhir pada kitab tersebut. Dan kita akan bacakan syarahnya dari Al-Syeikh Salih Fauzan bin Abdullah bin Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Sebelumnya kita sudah sampai hadis yang berkenaan dengan bahwa di antara yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian permintaan-permintaan manusia atau kebutuhan-kebutuhan manusia adalah doa. Dan disebutkan oleh Al-Syeikh hafizahullahu ta'ala, yang terpenting dalam doa ini adalah bagaimana kita melaksanakan dengan ikhlas dan menjauhi hal-hal yang akan mencegah doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, insyaallah kita akan mengambil hadis yang berkaitan dengan doa yakni hadis Anas radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Berdoa bainal adhan, antara adhan wal iqamah dan qomat, la yuraddu, tidak akan tertolak. Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, serta disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya rahimahumullahu ta'ala. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah merupakan hathun ala ad-du'a, hadis yang menganjurkan kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsinya mengatakan, man yadu'uni fa'astajibalah, siapa saja yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan permintaannya. Man yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tiyahu, aku pasti akan memberinya. Wa man yastaghfiruni, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, fa'aghfira lahu, aku akan ampuni dia. Nah, ini hadis tersebut menganjurkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, hikmah fi istijabati du'a'i fi hadzal waqt, diijabahnya doa seseorang pada waktu ini, yakni bainal adhani wal iqamah, wallahu a'lam, annal insan ma dama yantadhiru shalah fahuwa fi shalah. Manusia itu selama dia menunggu salat, dia duduk tidak salat, tapi dia menunggu salat, fahuwa fi salatin, maka dia sama dengan orang yang mengerjakan salat. Sementara as-shalah mautinu istijabati du'a, sementara salat itu adalah tempat yang memungkinkan seseorang untuk diijabah doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa seseorang dalam sholatnya dan doa seseorang yang menunggu sholat, yakni menunggu dikumandangkan qomat untuk melaksanakan sholat, ini sama, sehingga dia akan mendapatkan istijabatud du'a. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, ad-du'a'u fi akhir shalah qabla al-khuruj minha mashru'un bisunnatil mustafidah wa ijma'il muslimin. Berdoa di akhir-akhir salat sebelum selesai dia dari salatnya, ini adalah amalan yang didukung oleh sunnah-sunnah yang begitu banyak yang berkaitan dengan anjuran atau bolehnya seseorang untuk berdoa di dalam sholatnya. Juga demikian kesepakatan kaum muslimin. Sementara semua doa-doa yang berkaitan dengan sholat ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau memerintahkannya untuk berdoa na'am dalam sholat tersebut. Maka seseorang yang sholat, yakni yang sedang bermunajat dengan Rabbnya, ini memungkinkan sekali untuk diijabah doanya. Orang yang menunggu sholat, ini sama halnya dengan orang yang yunaji Rabbahu. Dia sedang bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, fayastajibu ad-du'a. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi permintaan hambanya yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, tetap doa yang dia lakukan itu harus memenuhi adab-adabnya. Bi khusyu'in wa qalbin hadir. Yakni dengan khusyuk dan hati yang tidak lalai. Apabila ini tidak dilakukan dengan seperti itu, fala yustajabu ad-du'a, maka doa tersebut tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila dilakukan dengan hati yang lalai. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang selanjutnya disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala berkenaan dengan hadis ini, ad-du'a'u 'ala qismain. Doa ini ada dua jenis. Ada du'a'un mutlaqun, ada du'a muqayyad. Yang pertama adalah du'a mutlaq. Yakni mutlaqun fi kulli waqtin wa fi kulli halin. Doa yang dimunajatkan oleh seseorang secara mutlak kapan saja, di setiap tempat ataupun di setiap waktu, di setiap keadaan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kebaikan-kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak istrinya, untuk semua orang-orang yang dicintainya, dan untuk semua kaum muslimin. Nah, dia panjatkan doa tersebut kapanpun dia ingat untuk mendoakan saudara-saudaranya. Dan yang kedua, yang disebut dengan doa muqayyad, du'a'un muhaddadun muwaqqatun bi ahwalin aw bi awqatin. Yang dimaksud dengan doa muqayyad yaitu doa yang terbatas. Terbatas dengan waktu dan keadaan. Waktunya mungkin hanya sebentar, keadaannya pun tidak setiap dia ingat, dia berdoa nah, dengan doa-doa yang disyariatkan. Nah, bahkan dia akan kehilangan nah, kesempatan tersebut. Di antara doa yang disebut dengan doa muqayyad, yaitu doa yang disebutkan waktunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini. Beliau mengatakan, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la yuraddu. Doa yang dipanjatkan oleh seseorang antara adhan dan iqamah itu tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini adalah merupakan mautinul ijabah, waktul ijabah. Yani tempat yang atau waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima dan mengijabah doa hambanya. Fayustahabbu an yad'ul insanu fi hadzal waqt. Maka dianjurkan sekali manusia untuk berdoa dalam waktu tersebut. Yakni bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Dianjurkan oleh syariat dalam waktu tersebut untuk memperbanyak doa wal istighfar wat tasbih wat tahlil wat takbir wat dzikr. Yani disyariatkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak tasbih, tahlil, takbir, dan berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh syariat. Yushghilul waqta ma bainal adhani wal iqamah bidzikrillahi wa du'a'ihi. Dia menyibukkan dirinya, betul-betul menggunakan waktu antara adzan dan iqamah itu dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katsirun minan nasi yuhmiluna ad-du'aa bainal adhani wal iqamah. Kata Syekh Hafizahullah taala, sementara itu masih banyak orang-orang yang melalaikan kesempatan ini. Dia tidak banyak memperhatikan keutamaan yang terdapat di antara adzan dan iqamah. Wa yashtaghiluna bitilawatil Qur'an. Dia malah sibuk dengan membaca Al-Qur'an. Ya, mending dengan membaca Al-Qur'an. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwasannya enggak ada salat sunat, mentang-mentang enggak ada salat sunat sudah qomat saja. Setelah adzan langsung qomat. Dia bahkan sengaja menghilangkan keutamaan yang terdapat di antara adzan dan iqamah. Syekh menggambarkan di sini dengan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Qur'an di antara waktu adzan dan iqamah ini. Tilawatul Qur'an la syakka annaha 'amalun jalil. Kata beliau hafizahullahu taala, membaca Al-Qur'an itu tidak diragukan lagi adalah merupakan amalan yang mulia. Walakinna tilawatal Qur'ani laha waqtun akhar. Akan tetapi membaca Al-Qur'an sebenarnya adalah amalan yang dia itu mempunyai waktu yang lain. Artinya ada waktu-waktu yang lain yang bisa digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Karena ini termasuk kepada zikir yang sifatnya mutlak. Kaunuka tastaghillu hadzal waqta bid-du'a wadh-dzikri afdal. Kalau seandainya, kata Syekh, engkau betul-betul menggunakan waktu antara adzan dan iqamah ini dengan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini afdal. Ini keadaannya lebih utama dibandingkan dengan membaca Al-Qur'an. Li'anna ad-du'a al-muqayyada fi waqtihi afdalu min ad-du'ai al-mutlaq. Karena sesungguhnya berdoa yang dilakukan pada waktu yang terbatas atau pada kesempatan yang terbatas ini lebih utama dari kita, daripada kita berdoa seperti pada waktu-waktu yang mutlak, artinya yang bisa dilakukan kapan saja. Perhatikan, beliau mengumpamakan dengan amalan-amalan yang mulia. Bagaimana keadaannya jika seseorang hanya menggunakannya dengan ngobrol perkara-perkara, berapa harga herbal ini sekarang? Dia masih ngobrol urusan-urusan dunia tatkala menghadapi atau menunggu komat yang beberapa detik saja, dia akan dikumandangkan. Padahal boleh jadi ketika dia berdoa dalam detik-detik tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan yang banyak, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Tilawatul Quran mutlaqah. Membaca Al-Quran ini mutlaqatun fi kulli waqtin, adalah merupakan amalan yang bisa dilakukan oleh siapa saja kapan saja. Wa hadzal waqtu mukhassasun lid-du'a. Sementara waktu ini, yaitu bainal adzani wal iqamah, waktu di antara adzan dan qomat ini adalah khusus untuk berdoa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan khusus, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Fa kaunuka tastaghillu bid-du'a'i wadh-dhikri wal istighfar afdalu min tilawatil Qur'an fi hadzal waqt. Maka seandainya engkau betul-betul menggunakan waktu ini dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, beristighfar, ini masih lebih utama keadaannya dibandingkan dengan membaca Al-Qur'an pada waktu tersebut. Hadza yanbaghi an yuftana lahu. Ini adalah merupakan perkara yang selayaknya diperhatikan, difahami betul-betul, agar kita tidak kehilangan keutamaan yang sangat besar pada waktu yang sedikit itu. kama anna fihi al-hatha 'ala taqaddumi lil masjid. Kemudian Syekh hafizahullahu taala menyebutkan faedah yang selanjutnya. Hadis tersebut yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bersegera memasuki masjid, untuk bersegera berangkat dari rumahnya atau dari mana saja dia sedang berada menuju ke masjid. Bi an yakuna hunaka waqtun yaqdihi al-insanu qabla al-iqamati. Yani di situ ada waktu yang nantinya akan dia betul-betul bisa menggunakannya sebelum dikumandangkannya qomat. Yattajihu lil masjid 'inda al-adhan. Oleh karena itu dia hendaklah menuju masjid, dia berangkat menuju masjid dari tempatnya dia berada, indal adhani, ketika adhan. Bihaitsu idza adzana huwa fil masjid min ajli an yajlisa yantadhira al iqamah wa yad'uwa. Sehingga apabila dikumandangkan adhan, dia pun berada di masjid hanya karena untuk mengambil waktu duduk di masjid menunggu qomat dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma alladhi la ya'ti illa 'inda al-iqamati aw ba'da ma yafutu ba'du shalah fa hadha tafutuhu hadhihi al-fadilatul 'azimah. Adapun orang yang datang ke masjid ketika iqamah sudah dikumandangkan atau bahkan dia datang setelah sebagian gerakan-gerakan sholat terlewat, bahkan beberapa rakaat sudah terlewat atau bahkan jamaah sudah selesai, fahadha tafutuhu hadhil fadilatul azimah, maka yang seperti ini berarti dia telah kehilangan keutamaan yang sangat besar. Dia datang sementara qomat sudah dikumandangkan. Dia kehilangan kesempatan yang sangat berharga. Fahadha fihi al-hathu ala at-taqaddum lil masjid. Maka hadis ini kata Syekh harus menjadi perhatian, adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seorang muslim untuk bersegera menuju ke masjid sebelum qomat dikumandangkan, wattafarrughi lidduai bainal adhani wal iqamah, dan dia betul-betul meluangkan waktunya di masjid tersebut untuk berdoa di waktu antara adzan dan al-iqamah. Khawani fi din rahimani wa rahimakumullah. Syekh Al-Bassam berkenan dengan ini, beliau mengatakan fayan baghi ightinamuhu wa su'alullahi subhanahu wa ta'ala fihi la'allahu an yastajiba li'abdihi da'watan la yashqa ba'dahu abadan. Sudah sepantasnya seorang muslim betul-betul berusaha keras, serius untuk meraih waktu tersebut, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah satu doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu, yang dengan doa itu dia tidak akan celaka setelahnya selama-lamanya. Boleh jadi itu bisa terjadi ketika kita benar-benar menggunakan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala hafizahullahu taala wa kadzalika min al-ahwal allati fiha ad-du'a'u mustahabbun. Demikian juga ada di antara keadaan-keadaan yang lain, momen-momen lain di mana doa pada waktu itu adalah merupakan doa yang dianjurkan oleh syariat. Di antaranya adalah ad-du'a'u fi sujud, doa ketika sujud. Apakah sujud yang terakhir ataukah sujud yang pertama, kedua, ketiga, tidak ditentukan harus di sujud yang terakhir. Sujud yang mana saja yang kita lakukan itu adalah tempat yang dianjurkan kita untuk memperbanyak doa. Qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan ini beliau mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia bersujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'akthiru minad du'a. Maka perbanyaklah ketika itu untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara salat sebagaimana tadi yang disinggung, bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala merupakan tempat yang memungkinkan sekali Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabah doa seorang hamba-Nya. Hadis ini adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa du'a'u fi akhir shalah qabla salam. Kemudian di antara momen-momen yang pas atau yang disyariatkan dianjurkan untuk berdoa pada momen tersebut adalah ad-du'a'u fi akhir sholati qabla salam. Berdoa di akhir-akhir sholat sebelum salam. Mungkin di sujudnya ataupun sebelum kita salam dalam at-tahiyyat. Setelah kita selesaikan doa at-tahiyyat sebagaimana yang disyariatkan, maka kita berdoa sekehendaknya dengan bahasa apapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ad-du'a'u ba'da salam min as-salati adbar as-salawat, dan berdoa setelah salam. Setelah salam dari salat adbar as-salawat, yakni di ujung-ujung kita setelah selesai melaksanakan salat, apakah salat wajib ataukah salat sunnah, maka di situ kita disyariatkan, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ adalah tempat-tempat yang sangat memungkinkan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadhihi awqatun lil ijabah. Maka semua ini kata Syekh Hafizahullahu taala adalah waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan menerima permintaan seorang hamba-Nya, akan mengijabah doanya. Wa du'a'u fil ashar fi akhiril lail ba'da tahajjud. Kemudian selanjutnya adalah di antara waktu-waktu yang dianjurkan pada waktu tersebut untuk berdoa, yakni di waktu sahur, di akhir malam setelah kita melaksanakan sholat tahajjud. Hadza aidan yakunu lahu fadilatun. Ini juga adalah merupakan waktu yang mempunyai keutamaan tersendiri. Bahkan ini adalah waktu nuzul al-ilahi, di mana Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut turun ke langit bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika itu setiap malamnya mengatakan, man hal min da'in fa astajiba lahu. Adakah di antara hambaku yang meminta? Fa astajiba lahu, maka aku akan penuhi permintaannya. Hal min sa'ilin fa utiyahu. Apakah ada orang yang meminta? Maka aku akan memberikannya. Hal min mustaghfirin fa aghfir lahu. Apakah ada orang yang meminta ampun? Maka aku akan memberikan ampunan kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan kepada setiap hamba-Nya setiap harinya, karena Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut senantiasa turun ke langit bumi dan mengatakan ini kepada hamba-Nya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Fa hunaka awqatun la yanbaghi lil muslim an yufawwitaha. Maka kesimpulannya, sebenarnya kita ini mempunyai waktu-waktu yang tidak pantas bagi seorang muslim untuk menyia-nyiakannya, untuk melewatkannya. Waktu-waktu yang disyariatkan agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annaha khasaratun 'alaihi. Karena sesungguhnya kalau seandainya kita melewatkan waktu-waktu tersebut, maka sungguh itu adalah merupakan kerugian untuk dirinya. Sementara kita adalah manusia yang lemah, manusia yang banyak kebutuhan, manusia yang banyak keperluan, manusia yang sangat sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa bihajatin ila ightinamiha, maka dia perlu sekali untuk betul-betul meraih waktu-waktu tersebut. Walakinnal ghaflata wal i'rada wal jahla kullu hadha mimma yub'idul insana an dzikrillah. Tetapi kata Syekh, ada beberapa hal yang menjauhkan manusia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah lalai, ghaflah. Dia malas. Dia tahu keutamaan-keutamaan itu. Dia tahu ini adalah waktunya, tapi rasa malas yang sangat dalam dirinya menghalangi dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekaop zikir sakedik la ilaha illallah karlak wai. Dia baru saja membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an, dia baru saja membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa saja yang baru dia baca, hatinya sudah terasa berat, lidahnya sudah terasa berat, kepalanya sudah terasa pusing, matanya sudah terasa kantuk. Itu syaitan sedang menghinggapi dirinya, sehingga ketika dia terkalahkan, malas, ghaflah, sehingga dia lewatkan waktu-waktu yang sangat berharga untuk dirinya. Wal i'rad juga sikap tidak mau pada dirinya. Dia tahu tentang keutamaan-keutamaan tersebut, dia tahu tentang waktu-waktunya, tapi dia tidak mau untuk melaksanakannya dengan berbagai faktor dan alasan. Masih ada yang harus dia rekap, masih ada yang harus dia hitung labanya, masih ada yang harus disiapkan, siapa saja yang belum dibayar utangnya, dan sebagainya dan sebagainya. Wal jahal, atau yang akan menghalangi dirinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada al jahal. Dia tidak tahu karena kebodohannya, tidak tahu tentang ini adalah waktu yang sangat berharga. Ketika datang waktu asar pada hari Jumat misalnya, atau datang hari Jumat secara keseluruhan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyimpan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang banyak, maka dia fawwataha, dia sia-siakan waktu tersebut. Dia banyak melakukan Jumat dengan perkara-perkara yang melalaikan. Dia lewati setiap jam-jamnya dengan perkara-perkara yang melalaikan. Ketika datang waktu-waktu untuk penghabisan di hari Jumat, padahal itu adalah merupakan waktu yang sangat dijanjikan untuk diijabah doa seseorang, dia pun masih tersibukkan dengan perkara-perkara keduniaan yang masih belum pasti untungnya, tapi sudah pasti ruginya. Dia pun menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak berharga, tidak berguna untuk dirinya. Akhirnya semuanya itu terlewatkan. Keutamaan-keutamaan yang sangat berharga untuk dirinya, padahal barangkali ketika dia berdoa ketika itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari neraka, diampuni dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala mengijabah permintaannya, dan itu adalah keuntungan dirinya di dunia dan di akhirat. Tapi karena jahal, karena bodoh, karena dia tidak belajar, karena dia tidak membaca, karena tidak mau mendengarkan di majelis-majelis ilmu, maka dia tidak tahu ilmunya, sehingga semuanya itu mengharamkan dirinya dari kebaikan-kebaikan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal istighalu bid-dunya wa amaluha aidan yushghilul insana an istighlali hadhihi al-awqat al-'azimah. Dan juga disibukannya dengan urusan-urusan dunia, perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, juga ini adalah merupakan hal yang akan menyibukkan manusia dari meraih waktu-waktu yang sangat luar biasa berharganya. Wa'adhumu min dzalika, dan yang lebih besar dari itu adalah al-ishtighalu billahwi wal-la'bi wa mutaba'atil qanawatil fadha'iyyah. Yani seseorang disibukkan dengan al-lahu, sesuatu yang sia-sia, al-la'ab, canda tawa, yakni urusan-urusan yang tidak ada gunanya sama sekali. Wa mutaba'atil qanawatil fadha'iyah, bahkan sebagiannya hanya memegang remote control, pindah channel sana, channel sini, di sini sudah tidak berkesan, di sini sudah bosan, dia pindah lagi, asalnya waktunya habis. Waktunya habis. Allahu wal'ab. Ini yang menyibukkan dirinya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai hal-hal yang sebetulnya akan bermanfaat untuk dirinya kalau dia mau melakukannya. Hadza yusghilu al-insana 'an dzikrillahi wa 'an ad-du'a wa 'an salatil lail, bahkan melalaikan dirinya dari salat malam, bal yusghiluhu 'an salatil fajr, bahkan menyibukkan dirinya dari salat fajar. Salat fajar akhirnya kesiangan karena sampai jam 12, sampai jam 2 masih belum ada acara-acara yang menyenangkan dia, atau dari jam itu dia masih penasaran dengan acara-acara yang lainnya. Dia terus memperhatikan channel-channel yang dia pindah dari channel satu kepada channel yang lainnya. Fahadihi sawarifu wa mu'awwiqatun tahrimul insana min hadhihi al-fadail al-azimah. Maka ini adalah merupakan duri yang menghalangi seseorang dari keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, maka hendaklah seorang muslim sekali lagi dia berusaha keras untuk menjaga waktu-waktu tersebut dan untuk tidak melewatkannya begitu saja, karena sesungguhnya ini adalah merupakan benih-benih kerugian bagi dirinya. Selanjutnya adalah hadis dari Salman radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu taala, berkaitan dengan bab ad-du'a, wa an Salmana radhiyallahu anhu qala, dan dari Salman radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, inna rabbakum hayyun karim yastahi min ibadihi idza ghafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran, akhrajahu al-arba'atu illa an-nasa'i wa sahahahu al-hakim. Ini yang mengatakan masih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh imam yang empat kecuali imam An-Nasa'i. Hadis ini disahihkan oleh imam Al-Hakim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah zat yang memiliki sifat hayyun, malu. Sesungguhnya Rabb kalian itu malu. Karim, dhu'ata kathir, yakni zat yang mulia, yang memiliki kebaikan yang banyak. Yastahi, Allah Subhanahu wa taala malu, min 'abdihi, kepada hamba-Nya, idza rafa'a ilaihi yadayhi, apabila hamba-Nya mengangkat tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, an yaruddahuma sifran, kemudian dia mengembalikannya dalam keadaan sifron, kosong, artinya tidak diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullahu taala, Syekh Shalih Al-Fauzan berkenaan dengan hadis ini beliau mengatakan, hadza hadis ini fihi wasfullahi jalla wa ala bil haya, wa huwa wasfun yaliqu bijalalihi. Hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang bahwasannya Allah disifati dengan sifat malu. Dan sifat tersebut adalah sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang terkaget-kaget dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat malu, maka dikatakan oleh Syekh Al-Bassam, walladzi wasafahu bidzalika man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mensifati dengan sifat tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man huwa sallallahu alaihi wasallam a'lamun nasi bihi. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling tahu tentang sifat yang disebutkannya. Apapun sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah atau yang berkenaan dengan Allah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tahu tentang sifat tersebut. Ma huwa mithlu wasfil makhluq. Sifat tersebut tidaklah seperti sifat makhluk. Kalau seseorang mengatakan, kok malu? Dia terbayang bahwa rasa malu itu kalau sudah terjadi bagaimana? Misalkan ana atau salah satu di antara kita melakukan satu hal yang mengakibatkan kita malu. Hate teu pararuguh. Rarai beureum, memerah. Apalagi yang membuat kita malu itu atau orang kita yang malu terhadap seseorang itu ada di hadapan kita. Bagaimana perasaan kita ketika itu? Yang tadinya sehat jadi panas dingin. Dia berpikir seperti itu, masa Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat seperti itu? Lah, kita katakan kepada orang tersebut, kamu memikirkan rasa malu siapa? Rasa malumu di hadapan orang yang kamu malu kepadanya, atau rasa siapa di antara teman-teman kamu yang malu seperti itu keadaannya? Ini sifat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan pernah selesai-selesai berpikir memikirkan antara kesamaan gajah dengan semut. Sekarang kita mau berpikir tentang kita dengan Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah ketemu. Kita menyamakan diri kita dengan zat Allah Subhanahu wa taala, apalagi sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma huwa mithlu wasfil makhluq, yang dimaksud tidaklah sama dengan sifatnya makhluk. Yang kamu pikirkan itu adalah sifat dari seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini kita sedang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sama seperti sifat-sifat yang lainnya. Maka terikat dengan ayat yang tadi mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan apapun. Nah, yastahillahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala malu, walakinna haya'ahu laisa mithla haya'il makhluq. Ya, tapi malunya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan malunya seorang makhluk. Innallaha hayyun karim. Ini adalah sifat yang disebutkan oleh siapa tadi? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang manusia dimanapun pada hari-hari yang telah lalu sudah memuliakannya. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita semuanya untuk mempercayai di samping memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempercayai apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sifat tersebut yang disebutkan dalam hadisnya adalah sifat yang agung untuk Allah Subhanahu wa taala. Nu'minu bihaqiqatiha. Kita beriman dengan sifat-sifat tersebut secara hakikat, bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan rasa malu. Malu mafhum, malu. Tetapi yang lebih penting adalah al-haqiqah, ala ma yaliqu bijalaliha bijalalihi, yakni hakikat yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaifiatnya, bagaimana rasa malu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, itu urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang lebih tahu adalah Allah sendiri dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, kemudian dalam hadis itu selanjutnya adalah yastahi min 'abdihi an yamudda yadayhi fayardahuma sifran. Allah malu, ini adalah salah satu bentuk malu Allah Subhanahu wa taala, atau salah satu bukti bahwasanya Allah punya sifat malu. Yastahi min 'abdihi an yamudda yadayhi. Allah malu kepada hambanya kalau dia menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya apa-apa. Artinya doanya tidak diijabah. Asy-Syaikh hafizahullah taala berkenaan dengan lafaz ini, beliau mengatakan wa hadza fihi fadlu du'a wa fadlu raf'il yadaini fid du'a. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan berdoa dan keutamaan berdoa dengan mengangkat tangan. Karena asalnya berdoa itu mengangkat tangan. Asalnya berdoa itu dengan mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan ini adalah merupakan salah satu di antara sebab-sebab diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya berdoa mengangkat tangan illa fi mawatin allati thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a wa lam yarfa' yadayha wa lam yarfa' yadayhi fiha. Kata Syekh hafizahullah taala, pada asalnya doa itu mengangkat tangan kecuali di tempat-tempat yang memang sahih menurut khabar, menurut hadis, menurut sejarahnya, menurut beritanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat itu tidak mengangkat tangan ketika berdoa. Ketika itu diterangkan tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang asalnya tadi mengangkat tangan, maka tidak mengangkat tangan pada tempat-tempat yang demikian. Fa nahnu la narfa'u aydiyana fiha. Maka kita tidak mengangkat tangan-tangan kita ketika berdoa pada tempat-tempat tersebut. Seperti misalnya kata beliau hafizahullah taala, ba'da shalawatil mafruḍah, setelah salat wajib. Banyak kaum muslimin setelah salat wajib dia merasa ini adalah merupakan tempat yang bagus untuk berdoa, kemudian mengangkat tangan. Padahal ini adalah salah satu tempat di antara tempat yang diceritakan dengan sahih oleh keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan ketika berdoa pada waktu itu. Sementara salat ini dilakukan oleh beliau setiap harinya 5 kali bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Jika memang ada riwayat yang mengatakan seperti itu, tentunya ini akan masyhur di tengah-tengah para ulama. Tetapi yang benar ini adalah salah satu contoh bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yathbut anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi ba'da al-fariidhah. Tidak sahih keterangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdoa setelah salat wajib. Wa innama kana yad'u biduni raf'il yadain. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di situ tanpa mengangkat tangan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ad-du'a'u fit tasyahudil akhir. Berdoa ketika di tasyahud yang terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Bahkan itu adalah tempat yang mustahab kita untuk memperbanyak doa. Tapi tidak diceritakan doa ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam atau salah satu di antara sahabatnya mengangkat tangan ketika berdoa dalam tasyahudnya. Maka na yarfa'u yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengangkat tangannya ketika berdoa. Kemudian yang ketiga, raf'ul yadain ba'dama yaqumu minar ruku'. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangannya ketika bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Ada seorang atau beberapa kaum muslimin yang kita saksikan ketika dia bangkit dari ruku, Rabbana walakal hamdu, karena itu doa dia begini, Rabbana walakal hamdu. Dia mengangkat tangan ketika bangkit dari rukunya. Mithla ma yaf'alu ba'dul juhal. Bahkan Syekh menggolongkannya ini adalah merupakan bagian dari yang dilakukan oleh ba'dul juhal, sebagian orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu, yang tidak ada ilmunya. Hadza innama huwa fil qunut faqat. Yang ada ketika bangkit dari ruku kemudian berdoa dengan mengangkat tangan ini hanyalah dilakukan ketika kunut. Kalau ketika kunut ini ada contohnya, yakni mengangkat tangan berdoa ketika melaksanakan kunut. Amma annahu idza rafa'a ra'sahu wa qala rabbana walakal hamdu yarfa'u yadayhi hadhihi bid'ah. Akan tapi kalau dia mengangkat kepalanya dari ruku kemudian mengatakan rabbana walakal hamdu sambil mengangkat tangannya seperti ini, hadhihi bid'ah. Ini adalah merupakan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ada sesuatu yang samar yang ana pahami dari Syekh hafizahullahu taala, apakah berkaitan dengan masalah seseorang yang mengangkat tangan seperti biasa atau beliau berpendapat ketika ruku tidak mengangkat tangan. Allahu a'lam dari secara zahirnya. Dan berkaitan dengan masalah berdoa mengangkat tangan, ana pahami ini adalah merupakan hal yang berkaitan dengan seorang yang melakukan pekerjaan mengangkat tangan ketika dalam posisi berdoa. Jika ada yang menemukan keterangan yang lain, harap diberitahukan. Qala hafizahullahu ta'ala, fal afdalu raf'ul yadain ma'a du'ai illa fil mawatin allati da'a fiha ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa lam yarfa' yadai. Dan fal aslu, maka asalnya berdoa itu adalah mengangkat tangan. Berdoa itu asalnya mengangkat tangan kecuali pada tempat-tempat yang di situ Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengangkat tangan. Tadi sebelumnya kita sebutkan contoh-contohnya, kemudian Syekh menyebutkan contoh yang lainnya di antara tempat-tempat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa tapi tidak mengangkat tangan adalah ad-du'a'u fi khutbatil jum'ah. Yakni ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut doa ketika sedang khutbah Jum'ah. La yarfa'u yadayhi fid du'a illa fil istisqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangannya dalam doa ketika itu kecuali doa ketika istisqa. Ya, idza da'a fi khutbatil Jum'ah bil istisqa yarfa'u yadayhi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Jum'ah, kemudian apabila beliau berdoa dalam rangka istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengangkat kedua tangannya dalam doa tersebut. Amma idza da'a bi ghairil istisqa fala yarfa'u yadayhi. Adapun ketika berdoanya bukan berkaitan dengan istisqa, memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak mengangkat tangannya. Hadhihi mawatinu da'a fiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yarfa' yadayhi fiha. Inilah di antara tempat-tempat yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa pada tempat tersebut dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya. Wa ma'adaha, dan yang selainnya, fa innal afdala raf'ul yadaini fid du'a. Maka yang lebih utama adalah mengangkat tangan ketika berdoa. Wa huwa sababun lil ijabah. Karena mengangkat tangan adalah merupakan salah satu di antara sebab-sebab diijabahnya doa, dan itu termasuk kepada adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini memang ada hadisnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran. Allah malu kalau seseorang berdoa kepada Allah dengan melihatkan bahwasannya dia adalah fakir, betul-betul membutuhkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, dia angkat tangannya. Allah malu kalau tidak memberikan apa yang dimintanya. Berarti ini adalah merupakan salah satu di antara sebab bahwasanya seseorang akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yaruddahuma sifran artinya adalah khaliyatain, sifran khaliyatain. Tangannya kosong, tidak dikasih apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifran itu bisa juga diartikan nol. Nol, tidak ada apa-apa, ya. Nah, khaliyatain yarfa'u yadayhi li rabbihil karim fayarduhuma sifran la yastajibu lahu. Artinya dia angkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala al-Karim, tapi Allah Subhanahu wa taala kembalikan dalam keadaan dia tidak diberikan apapun. Hadza la yaliqu billahi Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan satu keadaan yang tidak mungkin. Ya, tidak layak, tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala kalau keadaannya seperti itu. Li'annahu al-karimus sami'ul mujib. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-karim. Al-karim yakni dzu 'ata'in katsir, yang banyak memberi. Allah Subhanahu wa taala adalah yang mempunyai banyak kebaikan-kebaikan. As-sami' al-mujib. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar. Al-mujib juga adalah zat yang maha mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Fala yaliqu bihi an yarudda min ad-du'a. Fala yaliqu bihi an yarudda. Fala yaliqu bihi an yarudda man da'ahu illa idza kana 'inda al-'abdi mani' min mawani' ad-du'a. Maka tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah menolak orang yang berdoa kepadanya kecuali dari hamba-hamba yang hamba tersebut memiliki salah satu di antara penghalang-penghalang diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala sebelumnya, yakni dia berdoa dengan qalbin ghafil, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya menggerak-gerakkan bibirnya saja. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nar. Dibaca doanya tapi hatinya kemana? Ini qalbin ghafil. Yad'u biqalbin ghafil, ini adalah mani'un min mawani'id du'a. Ini adalah salah satu di antara penghalang bahwa doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak meminta. Dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bersuara seperti burung, ya, yang bersuara saja. Meskipun yang dikatakannya adalah dengan perkataan yang dipahami oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah aklul haram. Di antara mani' min mawani' ad-du'a atau min mawani' istijabati ad-du'a, di antara penghalang-penghalang yang akan menghalangi seseorang diijabah doanya adalah dia memakan makanan yang haram. Dan yang terakhir kata Syekh adalah yad'u bi ithmin, dia berdoa dengan dosa. Artinya dia berdoa dengan misalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala bi ithmin, dosa yang paling besar adalah syirik. Dia berdoa dengan syirik, dengan cara yang syirik. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal di depan kuburannya bahkan, atau dia malah melakukan tawaf dan salat di kuburan tersebut. Dan dia berdoa kepada orang yang soleh di dalam kuburan tersebut, meminta kepadanya untuk disampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk al-mu'tadin yang disebutkan dalam ayat innallaha la yuhibbul mu'tadin, orang yang tidak disukai dalam doanya, yakni doa dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara mani'un min mawani' ad-du'a. Amma idza khala min al-mawani', adapun kalau bersih dari mawani' yang tadi di antaranya disebutkan, wada'a biqalbin hadir, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang benar-benar hadir ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la yukhayyibu du'aahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan permintaannya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, wa qala rabbukum, Allah rabb kalian mengatakan, ud'uuni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku pasti akan mengijabah doa kalian. Wa hadha wa'dun min Allah jalla wa ala, dan ini adalah termasuk janji, berdoa kalian aku akan penuhi kalian. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala jika sudah berjanji, la yukhliful mi'ad, Allah Subhanahu wa taala la yukhlifu wa'dah, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan memenuhi apa yang diminta oleh hamba-Ku apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, maka hendaklah dia memenuhi apa yang telah aku syariatkan kepadanya. Bihadha syart annaka tastajibu lillahi bita'atihi wa tarki ma nahaka Allahu anhu hatta yastajiba du'aak. Maka yang disebutkan dalam ayat tadi, fal yastajib, ini adalah merupakan syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diijabah doanya. Fal yastajibuli, artinya bahwasanya engkau tastajibu lillah, engkau harus memenuhi permintaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bita'atihi, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tar ma nahaka Allahu anhu, dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kamu dari perkara tersebut, hatta yastajiba du'aaka, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa kalian. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, itu adalah keterangan yang dipaparkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala yang berkenaan dengan doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukannya dengan mengangkat tangan, dan asalnya berdoa itu adalah mengangkat tangan selama bukan pada tempat-tempat yang tidak disyariatkan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian untuk kajian hari ini, kita akhiri dengan hadis Salman radhiyallahu anhu. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada hadis Umar radhiyallahu anhu taala, masih berkenaan dengan mengangkat tangan, dan ini nanti berkaitan dengan mengusap wajah ketika kita sudah berdoa, apakah ini dibolehkan ataukah tidak, dan bagaimana kedudukan hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya. Insyaallah ini akan menjadi kajian kita pada kajian mendatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan umur kepada saya pribadi dan kepada kita semuanya, dan memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk senantiasa terus bersemangat menghadiri majelis ilmu walaupun tidak ada postingan, walaupun tidak ada broadcast, walaupun tidak ada pengumuman-pengumuman di WA. Sekali lagi, ini adalah merupakan sebuah penyakit kalau seseorang menunggu ada taklim enggak ya? Kayaknya enggak ada pengumuman, itu salah. Ya, kita semuanya punya jadwal yang sudah harus jadi sebuah rutinitas. Kalaupun tidak ada, enggak ada salahnya kita datang ke majelis. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat amal-amal kita. Jangan sampai merasa rugi. Aduh, kenapa antum enggak ngasih tahu saya? Kalau tahu enggak ada begini, mungkin saya tadi selesaikan pekerjaan. Ya Allah, dia sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala masih merasa rugi. La ya ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan bahwa seandainya di antara hal yang akan menghapus kesalahan seseorang, dosa-dosa seseorang dan mengangkat derajatnya nanti di mana? Di surga. Di antaranya adalah katratul khuto ilal masajid. Dia memperbanyak langkah di masjid. Sebelumnya wudu yang disempurnakan. Kemudian yang terakhir dia menunggu sholat setelah sholat. Nah, itu adalah amalan-amalan yang soleh. Maka tidak sepantasnya kita merasa rugi ketika datang ke masjid. Wah, Ustaz na'uwah, sugante ayah borokah dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ampunan. Maukah kita cabut lagi, dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala tersebut? Nah, tidak ada. Maka jauhkan. Jauhkan perkara-perkara yang sifatnya harus ada postingan, postingan, postingan. Tidak. Bahwa kita punya rutinitas pada hari itu selama tidak ada pengumuman libur, kita datang untuk menghadiri majelis majelis ta'lim, karena di situ adalah kebaikan yang banyak untuk kita semua. Allah ta'ala ala wa alam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.